ziarah kubur. Nek bahasa kita nyekar ya. Cuma nyekar itu identik dengan bunga, karena dari bahasa bunga itu bahasa Jawanya sekar gitu. Sekar. Adapun ziarah itu berkunjung gitu. Jadi ziaratul kubur itu mengunjungi kuburan. Ya, mengunjungi kuburan seperti itu. Wa amma masru'iyatu ziyaratil kuburi fali hadisin kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi faqat udina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha. Fa innaha tudzakkirul akhirata. Adapun disyariatkan ziarah kubur, mengunjungi kuburan. Fali hadisin, berdasarkan hadis kuntu nahaitukum. Dulu kami melarang kalian an ziyaratil kuburi, dari ziarah kubur. Faqat udina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi. Dan sungguh telah diizinkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengunjungi kuburan ibunya. Padahal ibunya mati dalam keadaan kondisi masih jahiliyah, masih beragama dengan agama jahiliyah. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah kubur, kunjungilah kuburan. Fa innaha tudzakkirul akhirata. Karena sungguhnya mengunjungi kuburan itu mengingatkan kepada mati. Mengingatkan kepada mati. Akhrajahu Tirmidzi wa shahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan. Wa huwa fi sahihi Muslim, dan hadis ini juga dalam sahih Muslim rahimahullahu taala. Gitu. Jadi hadisnya sahih. Seringnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lebih dikenal oleh mereka, orang-orang yang membenci Sunnah, itu mengenalnya Wahabi. Mereka mengatakan kalau Wahabi itu melarang ziarah kubur. Ya, Wahabi itu melarang ziarah kubur. Adapun kenyataannya tidak. Justru Ahlus Sunnah Wahabi itu meyakini disyariatkannya ziarah kubur. Yang dilarang itu kalau ziarah kuburnya tujuannya lain, menyelisih sunnah gitu. Salah satunya adalah yakni ziarah kubur dengan kuburan yang jauh yang menyelisih hadis gitu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tusaddu rihal illa fi salasi masajid. Tidak boleh yakni tusaddu rihal yakni safar kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi Hada. Ini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjidku ini. Ini Masjid Nabawi. Jadi ibadah dengan tusaddu rihal, berkunjung yang nilainya nilai ibadah, bukan berkunjung piknik. Kalau piknik silahkan kemana saja, yang penting enggak menyelisih syariat. Sejauh apapun boleh piknik ke tempat yang jauh, ke kebun binatang gitu, ke tempat wisata silahkan jauh. Tapi yang dilarang ini safar dalam nuansa ibadah, mengunjungi tempat itu tidak boleh. Tusaddu rihal itu bepergian yang dengan persiapan yang betul-betul. Jadi kumpul-kumpul uang dulu untuk ziarah gitu. Bahkan nabung seminggu sekali. Seminggu sekali nabung, ada panitianya untuk ziarah ke kuburan fulan. Itu namanya tusaddu rihal. Jadi safar dengan persiapan yang betul. Gitu. Jadi memang yang dituju itu jauh, membutuhkan bekal, membutuhkan biaya, itu namanya tusaddu rihal. Nah, tusaddu rihal dalam ibadah itu enggak boleh kecuali tiga masjid. Masjid Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi gitu. Kalau ke Masjidil Aqsa, kamu kumpul-kumpul uang pengen ziarah ke Masjidil Aqsa, pengen sholat di sana, enggak apa-apa. Atau ke Masjidil Haram, kumpul-kumpul uang, nabung untuk umrah, pengen sholat di Masjidil Haram, boleh. Atau pengen ke Masjid Nabawi, kumpul-kumpul uang, pengen sholat di sana, boleh gitu. Tapi kalau kumpul-kumpul uang pengen ngerti Masjid Istiqlal Jakarta, pengen sholat di sana, boleh enggak? Enggak boleh, terlarang. La tusaddu rihal illa salasi masjid. Tidak boleh safar jauh-jauh dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid itu. Sehingga seandainya pengen pergi ke Masjid Nabawi tapi niatnya pengen mengunjungi kuburan Nabi, tujuan utamanya ke kuburan Nabi, kalau kesana sih ke Masjid Nabawi disunahkan mengunjungi kuburan Nabi. Tapi kalau dari rumah khusus untuk mengunjungi kuburan Nabi maka enggak dibolehkan. Sebagaimana dalam syarah Lum'atul Iktikad. Ketemu sudah? Belum ketemu? Penjelasan tentang berkunjung ke Lum'atul Iktikad. Yang pengarangnya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Lupa kita apa ya. Jadi di awal-awal dibahas tentang berkunjung ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi niat utama. Itu enggak boleh. Gitu. Jadi kalau niat haji, ya haji ke Mekah. disunnahkan berkunjung ke Masjid Nabawi. Kalau sudah di Masjid Nabawi, disunnahkan untuk berkunjung ke kuburan Nabi. Jadi menghadap ke kuburan Nabi, kemudian menyampaikan salam kepada Nabi. Kemudian bergeser menghadap kuburan Abu Bakar, mengucapkan salam kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Geser lagi menghadap kuburan Umar dan mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Gitu. Disunahkan seperti itu. Tapi kalau dari rumah niatnya tujuannya untuk berkunjung ke kuburan Nabi, enggak boleh. Karena terkena hadis tersebut. Latusaddur rihal illa ila salasi masajid. Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi hadza gitu. Tidak boleh safar jauh-jauh dalam rangka ibadah kecuali ke tiga masjid. Ini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan masjidku ini gitu. Sehingga dari hadis ini terlarang wisata-wisata religi yang niatnya ibadah gitu. Ke makam fulan, ke kuburan fulan ya. Enggak boleh. Ya satu paket ke lima kuburan 200.000 atau ke 10 kuburan 500.000 gitu, tergantung berkunjungnya ke berapa kuburan. Ke Jawa Timur, ke Jawa Barat gitu. Seperti itu. Maka terkena hadis ini. Ini latusaddur rihal illa ila salasi masajid. Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi hadza gitu. Itu yang dilarang. Adapun berkunjung ke kuburan ibunya, berkunjung ke kuburan bapaknya, ke kuburan kakeknya, neneknya, kuburannya dekat, ya disyariatkan. Malah ini sebagai tanda bakti anak kepada orang tuanya, mendoakan. Seperti itu, mendoakan orang tuanya, mendoakan kakeknya, neneknya gitu. Tapi kalau kuburannya di Jakarta, bapaknya mati di Jakarta, dikubur di Jakarta, kumpul-kumpul uang, nanti kalau sudah dapat mau ziarah ke kuburan bapak di Jakarta, boleh enggak? Di Jakarta kan cukup, enggak cukup 5.000, 10.000 naik motor, enggak cukup. Boleh? Boleh? Ya enggak boleh. Terkena larangan hadis itu tadi. Latusaddur rihal illa salasi masajid gitu. Ya sudah didoakan dari rumah saja gitu. Jauh-jauh hanya untuk ziarah kubur gitu. Jadi yang boleh cuma mengunjungi itu gitu. Atau pengen iktikaf akhir Ramadan, saya ingin iktikaf di masjid paling besar di Aceh gitu. Masjid apa namanya? Masjid banyak dikunjungi, masjid terkenal. Pernah dengar? Masjid di masjid besar di Aceh gitu. Boleh? Iktikaf ke Aceh? Enggak boleh. Dalam rangka itu dah. Tapi kalau kamu punya saudara di Jakarta, berkunjung ke saudaranya yang masih hidup, sekalian ziarah kuburnya bapak. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Tujuan utamanya mengunjungi yang hidup. Gitu. Baru tujuan kedua, sekalian ziarah kubur gitu. Seperti itu. (Tuh) Jadi ziarah kubur disyariatkan. Dulu memang pernah dilarang. Dan ayat ini sekaligus contoh dalam usul fikih, yakni nasih mansuh, hukum yang dihapus, yang menghapus hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Kemudian faqat udina li Muhammadin, dan sungguh diizinkan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ziyarati qabri ummihi. Nabi diizinkan menziarahi kubur ibunya. Jadi Nabi pernah menangis di dekat kuburan ibunya. Ya. Kenapa menangis? Ditanya oleh para sahabat, karena tidak boleh mendoakan ibunya. Jadi Rasul minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya, memintakan ampun untuk ibunya. Kemudian Allah melarang. Allah enggak mengizinkan. Kemudian Nabi izin untuk menziarahinya, mengunjunginya, kuburan ibunya. Lalu Allah mengizinkan gitu. Ya, seperti itu. Menunjukkan ibunya Rasul itu masih beragama dengan agama jahiliyah, sehingga Nabi minta untuk memintakan ampun untuk ibunya enggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka dari sini boleh mengunjungi kuburan orang kafir, tapi semata-mata untuk ibrah, mengambil pelajaran. Ya, semata-mata untuk mengambil pelajaran, bukan untuk mendoakan penghuni kubur tersebut gitu. Non muslim gitu. Tapi dia punya jasa besar kepada kita. Ya ini seperti ibunya gitu. Orang-orang yang banyak berbuat baik kepada kita gitu misalnya. Non muslim tapi sudah meninggal, mengunjunginya boleh, tapi bukan untuk mendoakan, hanya mengambil pelajaran untuk mengingat mati, seperti itu. Maka enggak apa-apa, karena Rasul mengunjungi kuburan ibunya, padahal ibunya beragama agama jahiliyah gitu, seperti itu. Karena belum datang Islam waktu itu, sudah meninggal gitu. Berikutnya, wa fi sahihaini min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu binahwi dzalik. Dan di dalam sahihain, sahih Bukhari Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mirip dengan hadis ini tadi. Wa fil babi ahaditsu, dalam bab ini ada beberapa hadis, yakni disyariatkan ziarah kubur, mengunjungi kuburan gitu. Wa qad qila bihtisasi dalika birrijali. Pembahasan ini terkait pembahasan wanita. Bolehkah wanita ziarah kubur gitu? Maka dikatakan di sini, perhatikan, boleh enggak wanita mengunjungi kuburan? Kalau dalam acara wisata religi itu seringnya pesertanya wanita. Ya, pesertanya wanita. Jadi piknik ibadah gitu, berkunjung ke kuburan-kuburan gitu, kuburan keramat gitu, itu mayoritas yang ikut wanita gitu. Padahal dilarang ya, perjalanan jauh dalam rangka ibadah itu dilarang. Dan ini mengingatkan kita tentang hadis tentang Dajjal. Dajjal itu mayoritas pengikutnya wanita. Sampai suami itu mengikat istrinya di tiang rumah karena istrinya itu mau ikut Dajjal. Karena Dajjal ini hebat. Kampung yang enggak ikut Dajjal kering, enggak dikasih hujan. Kampung yang ikut Dajjal basah, dikasih hujan, subur. Kayaknya pada kepengin kan gitu ikut Dajjal. Dan mayoritas yang ikut wanita, sampai laki-laki suami mengikat istrinya karena istrinya ini bersih kukuh mau ikut Dajjal. Diikat oleh suaminya di tiang rumah-rumahnya gitu. Jadi wanita itu paling mudah itu terkena syubhat ya, terkena syubhat. Jadi ketika ada acara-acara yang haram, yang asik ya, itu wanita yang paling banyak pesertanya gitu. Wanita yang paling banyak pesertanya gitu. Sing lanang buruh macul, hasil lele buruh macul nggo ziarah gitu. 200.000, 500.000 gitu. Rombongan ke kuburan sana, kuburan sana gitu, seperti itu. Jadi paling banyak pengikutnya Dajjal itu wanita. Paling banyak acara-acara yang menyelisih syariat itu pesertanya wanita gitu. Walaupun laki-laki juga enggak kalah banyak, tapi wanita lebih banyak gitu. Seperti itu. Sekarang pembahasan wanita ziarah kubur, boleh apa enggak? Waqad qila, sungguh dikatakan, bihtisasi dalika birrijal, ziarah kubur ini khusus untuk laki-laki. Apa dalilnya? Li hadisi Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kuburi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat zawarati. Perhatikan kalimatnya zawarati, wanita yang sering ziarah kubur. Pakai wazan fa'alun, zawarun. Kalau mu'anas zawaratun, itu namanya sigoh mubalagoh, melebih-lebihkan gitu. Yakni wanita yang sering ziarah kubur. Terjemahannya gitu, sering ziarah kubur. Dilaknat. Sedikit-sedikit ziarah gitu. Ini sebentar lagi mau nikahkan anak pertama, ziarah gitu. Oh, ini sebentar lagi anak kedua sunatan, ziarah. Oh, ini sebentar lagi anak kedua mau menikah, ziarah lagi. Oh, ini sebentar lagi anaknya mau ujian, diajak ziarah lagi gitu. Jadi sering-sering ziarah kubur gitu. Nabi melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wa Tirmidzi rahimahumullahu jami'an wa shahahahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala di dalam sahihnya, Sahih Ibnu Hibban. Dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan lafaz zawaratu wa da'afahu bilafdi zairatu gitu, atau zairati. Ada dua lafaz hadis ini. Kalau lafaznya zawaratu, zai di fathah, wawu di fathah, berwazan fa'alun, zawarun, zawaratun, sahih. Hadis yang lafadznya berharokat seperti itu sahih. Lafadz kedua zairatu, zairatu isim fa'il, berwazan fa'ilatun, isim fa'il, maka hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Dari sini penting, dari catatan kaki di bawah itu nanti penting untuk kesimpulan hukum wanita ziarah kubur. Untuk kesimpulan hukum wanita ziarah kubur gitu. Perhatikan makanya. Nanti bisa jadi kamu pulang diajak Mbah Putrimu, "Le, ayo aku terno ziarah kubur nyang kuburane Mbah Kakungmu," gitu. Berangkat enggak? Enggak bisa jawab, pembahasannya belum selesai kok. Ya, maka perhatikan gitu. Berikutnya. Wa fil babi an Hasan bin Sabit an Ahmad bin wa Ibni Majah wal Hakim wa an Ibni Abbas inda Ahmad wa Ahlus Sunan wal Hakim wal Bashar bi isnadin fihi Saleh Maula atau Amah wa huwa dhaif. Dalam bab ini ada hadis dari Hasan bin Sabit, dari Ahmad dan Ibnu Majah dan juga Hakim, dan dari Ibnu Abbas riwayat Ahmad, dan Ahlus Sunan riwayat para ulama yang mengarang kitab Sunan, dan juga Al-Hakim Al-Bazzar. Tapi dalam sanadnya ada Saleh Maula atau Amah, dan dia adalah dhaif. Kalau yang tadi sahih, adapun yang isyarat dalam catatan kaki yang diriwayatkan dengan lafaz zairatu, mungkin itu yang dimaksud, maka dhaif gitu. Bedanya apa dua lafaz ini? Kalau yang zawaratu, Allah Nabi melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Tapi kalau zairat, zairati atau zairata, Nabi melaknat zairati ya di kasrah, para wanita yang ziarah kubur. Jadi wanita yang ziarah kubur. Tapi kalau zawarati, wanita yang sering-sering ziarah kubur, pentingnya itu. Berikutnya kita baca, terus nanti akan muncul kesimpulan di situ. Waqat waradat ahaditsu fi nahyin nisa'i anit tiba'il janais. Dan juga datang hadis-hadis larangan wanita untuk mengantar jenazah. Jenazah dibawa ke kuburan, diantar, itu dilarang. Namun Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha sudah kita sampaikan dulu, mengatakan larangannya tidak ditekankan gitu. Jadi tidak sampai haram. Ya, Nabi melarang kami mengikuti jenazah, tapi larangannya tidak ditekankan. Gitu. Berarti tidak sampai haram. Itu bagusnya enggak ikut ngantar, biar diantar para laki-laki, gitu maksudnya. Lah, apa kaitannya dengan ini? Wahiyatu qawwi al-man'a min ziyarati min ziyarati. Maka ini menguatkan larangan dari ziarah kubur. Wong ngantar jenazah aja dilarang, berarti ziarah kubur ya dilarang, gitu. Cuma dikait tadi larangannya tidak ditekankan. Berikutnya, warawa al-Asram fi sunanihi, al-Imam al-Asram meriwayatkan dalam sunannya, wal Hakim dan juga al-Imam al-Hakim, hadisu Aisyata, hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasalahunna fi ziyaratil kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah, keringanan untuk ziarah kubur. Itu untuk ziarah kubur. Nabi memberi keringanan. Kalau diberi keringanan boleh enggak? Boleh, gitu. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Imam Ad-Dahabi, gitu. Dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadisnya sahih, gitu. Kisah kelengkapannya kita lihat di Ahkamul Janais. Nanti seandainya kesimpulannya belum bisa terbaca hari ini, maka ya sabar menunggu, gitu ya. Kita lihat kisah kelengkapan Aisyah, kisahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini, yakni dari Abdullah bin Abi Mulaikah. Kata beliau rahimahullah, anna Aisyata akbalat data yaumin, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu pernah balik pada suatu hari minal makobir, dari kuburan. Jadi Aisyah itu pulang dari kuburan. Pulang dari kuburan. Fakultulaha, maka aku katakan kepada beliau, ini dari Abdullah bin Abi Mulaikah, ya umal mu'minin, wahai ibunya kaum mu'minin, min aina anti, min aina akbalti, engkau dari mana, engkau pulang dari mana, gitu. Qalat, beliau mengatakan, min kubri Abdurrahman bin Abi Bakar, dari kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini saudara kandungnya, saudara kandungnya. Saya dari kuburan saudaraku, ini Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhumah. Fakultulaha, maka aku katakan kepadanya, alaisa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyarati ziyaratil kuburi, bukankah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari ziarah kubur? Qalat na'am, Aisyah menjawab iya, gitu. Summa amara bi ziyaratiha, kemudian beliau memerintahkannya. Wa fi riwayatin anha, dan dalam riwayat lain juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi ziyaratil kubur, beliau memberi rukhsah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan untuk ziarah kubur, gitu. Dari sini Aisyah radhiyallahu taala anha memahami keringanan bolehnya ziarah kubur itu untuk laki-laki dan perempuan. Buktinya beliau sendiri ziarah kubur menziarahi saudara kandungnya. Enggak tahu kakaknya apa adiknya. Ada yang tahu? Abdurrahman bin Abi Bakar itu kakaknya apa adiknya? Enggak tahu ya. Yang jelas saudara kandung. Yang jelas saudara kandungnya gitu. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tadi gitu. Berikutnya. Kembali ke kitab. Fayumkinu annaha aradat at-tarkhisa al-waqi'a fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fazuruha. Maka memungkinkan bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala anha menginginkan, memaksudkan at-tarkhis, keringanan itu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fazuruha, maka sekarang ziarahlah kubur. Dulu dilarang, sekarang ziarahlah kubur. Kama sabaqo, sebagaimana yang telah berlalu tadi hadisnya. Maka kata Imam Syaukani rahimahullah, fala yakunu fi dalika hujjatun, maka keberadaan hadis tersebut bukan hujjah, bukan dalil bolehnya ziarah kubur. Kenapa? Li'anna tarkhisa al-amu, karena keringanan itu umum. La yu'aridu nahya al-khasa, tidak dibenturkan dengan larangan yang khusus. Kan ada larangan khusus untuk wanita. Lah hadis ini cuma umum, dulu dilarang, sekarang berziarahlah gitu. Lakinnahu yu'ayyidu ma rawathu Aisyatu fi sahihi Muslim. Akan tetapi ini diperkuat oleh apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam sahih Muslim rahimahullahu taala anha, dari Aisyah juga. Annaha qalat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, kaifa aqulu idza zurtu al-kubura. Perhatikan kalimatnya. Ya Rasulullah, bagaimana aku mengatakan atau bagaimana yang aku ucapkan idza zurtu al-kubura, apabila aku ziarah kubur. Aisyah seorang wanita tanya kepada Rasul, aku baca apa kalau ziarah kubur? Tentunya kalau ziarah kubur bagi wanita itu dilarang, mesti jawabannya sudah jangan ziarah kubur, kan gitu. Enggak boleh ziarah kubur. Tapi di sini diajari doanya oleh Nabi. Qala, maka Nabi menyatakan, quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minin al hadis. Ucapkan assalamu, semoga keselamatan ahla ahli diyar, kepada penduduk negeri kuburan. Minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin. Al hadis, hadisnya dipotong. Kelengkapannya, hadis ini memang panjang sekali. Ceritanya gini. Di malam hari, Aisyah itu melihat Rasulullah itu bangun dan keluar rumah. Akhirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ikut membuntuti dari belakang gitu. membuntuti dari belakang. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menuju kuburan Baqi. Menuju kuburan Baqi gitu. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul itu berdiri lama di kuburan Baqi. Wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua telapak tangannya gitu. Jadi berdiri lama dan mengangkat kedua telapak tangannya. Ini mendoakan penghuni kuburan Baqi gitu. Dan dari sini nanti jelas tata cara ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu tata caranya berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, mendoakan jenazah. Gitu. Seperti itu. Dengan hadis ini. Kemudian Rasulullah pulang. Aisyah otomatis buru-buru, lebih pulang duluan. Sampai di rumah kemulan lagi gitu, menghilangkan jejak biar enggak tahu nek membuntuti. Tadi membuntuti Rasul ke kuburan Baqi. Tapi ternyata Rasulullah tahu gitu. Rasulullah tahu. Kemudian Aisyah bertanya dengan kalimat ini tadi, bagaimana kalau aku ziarah kubur, apa yang aku baca? Maka Nabi mengatakan, kuli assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimina wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaqhirina inna insya'allahu bikum lahikun. Semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk kubur, kaum mukminin, kaum muslimin. Semoga Allah merahmati kaum muslimin, kaum mukminin yang mati duluan di antara kita dan yang mati belakangan di antara kita. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami juga akan mati insya Allah. Gitu. Ya, itu doanya. Bisa dilihat dalam doa-doa Hisnul Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Seandainya ziarah kubur dilarang, tentunya Nabi enggak mengajari doanya, tapi malah melarang ziarah kubur. Tapi Nabi mengajari doanya, menunjukkan bolehnya wanita ziarah kubur. Ternyata waktunya habis, kesimpulannya belum terbaca. Baru ada perselisihan dalil yang melarang dan dalil yang membolehkan. Kesimpulannya insya Allah kita baca di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.